Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumid din wa ba'd. Kita lanjutkan para pemirsa dan pendengar dari Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan dari Abwabul Mu'amalat, permasalahan Mu'amalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadul Muqni', yang mungkin ini terakhir dari pembahasan Mu'amalat. Nanti kita mungkin berhenti dulu selama Ramadan membahas Mu'amalat. Kita akan bahas Abwabul Zakah insyaAllah ta'ala. Nah, dengan waktu mungkin yang bisa disesuaikan dengan kondisi kita dan kondisi studio Roja insyaAllah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa in ba'a thawban aw suburatan aw qati'an kulla zira'in aw qafidin aw syatin bidirhamin sahha. Ini masih dalam syarat yang ketujuh dari syarat jual beli, yaitu ayyakuna al-mabi'u ma'luman, bahwa objek jual beli harus jelas. Objeknya adalah barang atau saman atau uang ya, atau harga, itu harus jelas. Lalu mu'alif menjelaskan beberapa kasus di masa tersebut yang tidak terpenuhi terkadang rukun atau syarat sah jual beli ini. Di antara contohnya beliau mengatakan, wa in ba'a thawban, bila seseorang menjual kain, au subratan, atau dia menjual subrah. Subrah itu seonggok makanan. Makanan namanya dia dalam kotak bawahnya ada alas, songgok begitu, songgok beras atau gandum atau jagung, au qati'an, atau segerombolan hewan, segerombolan kambing atau sapi, segerombolan mungkin bisa 10, 20, 30, 40 dan seterusnya, jadi satu gerombolan. Ya, dia jual, saya jual kain ini, saya jual makanan ini, seonggok ini, saya jual satu gerombolan ini. Nah, dengan harga dia mengatakan kullu dhira'in, bentuk kain setiap satu hasta. Kain kan bisa kata-kata satu meter. Nah, setiap satu meter bidirham, satu dirham. Tapi jelas semuanya berapa hasta, berapa meter, enggak jelas. Tapi harganya sekarang jelas, satu dirham per hasta. Nantinya berapa jadinya, dia jelas beli semuanya, bukan sebagian. Kalau sebagian nanti katanya dia beli semuanya. Ternyata setelah di hasta muncul umpamanya 30 hasta, 30 meter. Berarti harganya 30 dirham. Baik. Au qafidin. Jadi subrah itu onggok, satu onggok. Saat kita bilang satu qafiz, satu apa centeng, centong gitu, dia bilang satu centongnya harganya untuk makanan tadi satu dirham. Berapa centong saya enggak tahu. Nanti kita centongan semua apa kita takar. Aushatin bidirhamin sahha. Tadi kan segerombolan kambing, enggak tahu berapa ekor. Ya. Lalu si pembeli atau penjual menjual, saya jual satu gerombolan itu. Setiap satu ekor kambing satu dirham. Kalau ditanya berapa ekor saya enggak tahu. Sah. Ya, sah. wa in ba'a min as-subrati kull qafizin bidirhamin aw bi mi'ati dirhamin illa dinaran wa aksuhu aw ba'a ma'luman wa majhulan yata'adharu ilmuhu wa lam yakul kullun minhuma bikadha lam yasih. Masyaallah, mu'allif melanjutkan menjelaskan beberapa kes yang mungkin, beberapa kasus yang mungkin bisa dimasukkan dalam permasalahan kaidah syarat sah jual beli ini. Kata beliau, kalau tadi dia jual seluruhnya, sekarang enggak seluruhnya. Wa in ba'a min as-subrah. Bila seseorang menjual dari seonggok dari sebagian dari seonggok makanan tersebut, dia ada beras setumpuk begini, dia mengatakan saya jual sebagian. Kalau tadi seluruhannya, sekarang sebagian. Setiap satu centong satu dirham. Ya. Atau dia jual tadi yang enggak jelas sekarang apanya? Mabi'nya, yaitu barang. Au bimi'ati dirhamin illa dinaran. Atau dia katakan saya beli seonggok ini dengan harga 100 dirham kecuali kurang 1 dinar. Berapa itu harganya menurut tiap hari? Tergantung kurs dinar dengan dirham. Kalau kursnya 1 banding 10 dan biasanya dulu seperti itu, tapi sekarang luar biasa 1 banding 40 mungkin bisa antara dinar dengan dirham. Dinar mata uang emas dengan berat 4,25, dirham mata uang perak dengan berat 3,975 gram. Ya. Perbandingannya 10 dirham sama nilainya dengan 1 dinar. Ya. Tapi kurs dulu itu dulu, sekarang tidak, 1 banding 40. Artinya perbandingan kurs antara dinar dan dirham selalu ada fluktuasi. Ketika dia mengatakan kalau tadi kan dia jual keseluruhan dari segini harganya, atau dia mengatakan sebahagian, enggak keseluruhan dijualnya, setiap satu centong satu dirham, berarti permasalahan yang enggak jelas dari barangnya. Kalau sekarang tidak jelas dari harganya, saya beli dengan harga 100 dinar atau saya jual dengan harga 100 dirham kurang 1 dinar. Atau dia bilang, berapa pak harga laptop? Harga laptop 5 juta kurang 12 dolar. Berapa hari? Sebentar pak, saya ambil kalkulator. Kurs lihat sekarang berapa, lihat dulu internet. Hah? Kan begitu? Allah astaghfirullah. Wa aksuhu, dan sebaliknya. Sebaliknya itu 100 dinar kecuali kurang 1 dirham. Sekarang berapa dinar atau berapa dirham harganya? Aw ba'a ma'luman wa majhulan yata'adharu 'ilmuhu wa lam yaqul kullun minhumā bikadha lam yasih. Jadi jual beli tadi tidak sah. Kenapa tidak sah? Harganya tidak jelas. Tapi kalau dia sepakat mengatakan ini saya jual laptop ini harga 5 juta, tapi diskon umpamanya 1 juta, berarti 4 juta jelas harganya. Tapi kalau dia bilang diskon 10 ringgit, jelas? Enggak jelas Ustaz, karena harus kurs dulu. Kursnya dulu. Kalau disepakati kursnya, tetap dia butuh berhitung lagi. Iya. Hah? Maka Allah Ta'alam, itu maksudnya tidak jelas. Atau dia menjual yang jelas, yang diketahui, wa majhulan, dan digabung dengan yang tidak tahu. Sebagian diketahui, sebagian tidak diketahui. Jadi satukan harganya, satukan barangnya. Wa majhulan ya ta'adzaru ilmuhu, sesuatu yang tidak diketahui, yang sama sekali tidak mungkin untuk mengetahui sesungguhnya berapa. Walam yakul kullun minhuma bikadha, dan setiap mereka tidak mengatakan ini setiap satu, dia enggak jelas dan enggak mungkin tahu berapa onggok ini, berapa kilo ya, berapa berapa centong atau berapa liter ya, dan juga tidak mengatakan setiap satu centong sekian ya, ini juga tidak sah ya. Cukup dulu saya kira hari. Nah, Ustaz. Ya, karena masih banyak lagi kasus-kasus dijelaskan oleh Bu Andre. Nah, terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Demikian ikhwatul Islam, sedikit penjelasan yang bermanfaat dari Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi MA hafizallahu taala, dan semoga yang singkat dapat menambahkan khasanah ilmu kita, semakin memantapkan kita dalam muamalah. Bagi Anda yang ingin memperdalam materi dengan bertanya, silakan kami tunggu di nomor 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang Ustaz sampaikan. Untuk pesan singkat di 0819896543. Mulai sekarang kami akan mengangkat Anda yang telah mencoba untuk menghubungi nomor kami di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abdullah di Bandung. Silakan Pak Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Abdullah. Ini saya usaha online shop Ustaz. Saya mau bertanya bagaimana supaya syar'i gitu. Karena saya pernah mendengar bahwa ada yang mengatakan tidak syar'i. Yang kedua, dalam transaksi kan sebentar, alhamdulillah. Iya. Pertanyaan pertama, online shop ini barang sudah Anda miliki atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Barang yang sudah Anda miliki, tinggal kemudian Anda jelaskan speknya, kemudian Anda foto, Anda taruh di web Anda, Anda jual, begitu kan ya? Betul. Jadi nggak ada masalah kalau barang ini bukan emas dan perak. Barangnya apa ini? Aksesoris dan alat rumah tangga. Aksesorisnya bukan emas dan perak kan ya? Atau ada sebagian emas dan perak? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh. Tapi ketika menjelaskannya, penjelasan yang rinci, serinci-rincinya tentang speknya yang membedakan harga. Sebagian ada barang yang belum Anda miliki. Yeah. Betul. Betul, kita Allah. Ini Anda menjadi agen dari produsen atau menjadi apa? Atau bagaimana akad Anda dengan produsen? Tidak. Ada akad bahwa Anda jadi agen bisa menjualkan barang tanpa harus bayar dahulu atau bagaimana? Enggak sih, cuman kita kan keterbatasan modal itu, jadi saya jual banyak sekali barang, cuman tidak semua saya stok gitu. Tapi ada di agen saya gitu. Di agen atau produsen atau supplier? Supplier. Supplier. Akad Anda dengan supplier bagaimana? Setiap ngambil barang, bayarannya nanti atau di awal? Nanti, bisa nanti. Bisa nanti. Iya. Setelah barang Anda jualkan, Anda dapat fee atau memang harga dari Anda? Harga dari saya. Jadi ibaratnya bisa ngutang dulu, ngambil dulu gitu. Saya kalau kalau ngutang itu namanya Anda jual beli dengan dia. Akan Anda dengan supplier jual beli atau keagenan? Jual beli. Kalau jual beli, tidak boleh Anda jual sebelum Anda beli. Anda beritahukan kepada pelanggan, pembeli dari Anda, dari web Anda, bahwa ini form yang Anda isi bukan berarti akad jual beli. Paham, Abdullah? Karena kalau berarti akad jual beli, maka termasuk Anda dalam larangan Nabi menjual barang yang belum dimiliki. Ya atau tidak? Ya. Ya. Maka katakan ini bukan akad jual beli, sekedar wa'ad atau janji dari pihak web, dari pihak kami untuk menjual, dan Anda pun janji untuk membeli, tidak ada keterikatan harus membeli nanti setelah ada proses. Sekarang dia mengiyakan. Kalaupun dia mengirimkan uang, karena akadnya adalah wa'ad bukan jual beli, maka status uangnya bukan sebagai DP atau harga dari barang, hanya titipan di tangan Anda. Titipan ini boleh Anda katakan bahwa titipan boleh Anda pakai dengan konsekuensi Anda tanggung dari semua risiko uangnya pasti kembali kalau tidak jadi dia belanja. Sekarang masuk uang ke tangan Anda kan ya Abdullah ya? Abdullah? Ya gimana Pak? Sekarang dia kirim uang masuk ke tangan Anda kan uangnya? Ditahan dulu oleh pihak Pak Ustaz. Hah? Ditahan dulu oleh pihak. Iya jadi ketika barang sudah sampai ada konfirmasi baru uang masuk ke rekening saya. Oh jadi Anda ada penengah? Tidak langsung menjual? Oh. Iya begitu Abdullah atau langsung Anda jual atau ada penengah? Ada pihak dari yang punya web itu sendiri. Ketika itu, apa untungnya Anda ngirim menjualnya sekarang belum ada barang Anda miliki? Berarti kan sekarang nggak mungkin Anda dapat keuntungan uang Anda terima lalu dengan uang itu beli barang, ya kan? Iya. Tetap Anda beli barang kan berarti? Iya. Walaupun tidak di stop. Iya atau tidak? Iya. Sedangkan akad yang dimunculkan oleh web itu akad jual beli pasti kan ya? Iya. Maka ini mengandung larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa 'indak, jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Maka Allah taala alam, kalau pihak web itu mau membuat kesepakatan seperti yang saya anjurkan tadi, lakukan. Kalau tidak, bikin web sendiri atau cari web yang menyediakan tidak uang ditahannya. Faham Abdullah? Ya. Allah barik fikum. Kedua, ketika dalam transaksi kan ongkos kirimnya itu sudah ditentukan itu. Ketika yang belanja banyak, ongkos kirimnya ternyata tidak sesuai gitu. Maksud tidak sesuai itu apa? Dia ngirimnya ongkos kirim misalkan 50.000. Ternyata setelah saya kirim ke ekspedisi cuma 40.000, status 10.000-nya itu gimana Ustaz? Haram Anda ambil itu uang orang. Minta kehalalan dia atau transfer kembali walaupun 10.000. Iya, tapi iya. Kalau cuma 1.000 biar transfernya 2.000 enggak ada gunanya juga Anda kirim ke dia. Iya, ya, maka sampaikan bahwa kelebihan dari harga dari apa namanya? Dari biaya pengiriman di atas 5.000 umpamanya, maka tidak akan dikembalikan, akan kami serahkan ke lembaga atau yayasan sosial atau ke pesantren atau ke lembaga dakwah dan lain-lain. Ya. Di atas itu insya Allah kami kembalikan dan dipotong biaya transfer. Iya. Berapa biaya transfer biasanya hari? 5.000 atau 2.000 sih. Kalau 5.000 habis sudah. Kalau 2.000 bisa, tapi wallah alam mungkin ada enggak biaya transfer yang gratis? Ada saat kalau sesama. Sesama berarti sesama enggak semuanya lah sesama pembelinya. Oh iya, ya, maka Allah taala boleh boleh kebijakan yang tidak memberatkan Anda dan juga tidak merugikan pihak pembeli. Wallahu taala alam. Naam. Allah barik fi Abdullah. Terima kasih Alhamdulillah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami angkat kembali telepon yang kedua di belakang saudara Abdullah di Bandung. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini di mana? Dengan Bapak Eko, Polsat. Silakan, Pak Eko. Pak Eko di mana, Pak Eko? Di Prengseu, Lampung. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Anak kebetulan mangkalan LPG 3 kg, Ustaz. Menjualkan LPG 3 kg. Iya. Terus ketentuannya dari Pemda setempat itu harga jual 16.500. Terus dalam kenyataannya kan ada biaya operasional yang Anda keluarkan. Terus Anda jual lebih dari itu gitu. Halalkah yang lebihnya itu, Tat? Kalau Anda jual 16.500, Anda enggak dapat apapun juga. Gimana, Pak? Kalau Anda jual 16.500, Anda sama sekali enggak dapat untung. Gitu begitu. Iya. Ya, berarti harus dijual lebih. Iya. Ya, padahal pemerintah sudah menetapkan harga. Iya. Ya, pemerintah daerah. Insyaallah kita jawab. Ya, cukup Pak. Nanti tunggu jawabannya Pak Eko. Iya, siap. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh para sahabat untuk menetapkan harga, membuat harga bandrol tetap harus jual seperti ini, ya. Maka beliau mengatakan innallaha huwal musa'ir huwal qabidu huwal basitu fa inni arju an alqallaha wa laysa alayya madlamatun li ahadin. Ketika sebagian para sahabat di waktu itu musim paceklik, panen gagal untuk makanan pokok, maka otomatis harga makanan pokok naik lambung tinggi. Maka para sahabat minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong buat harga tetap, ya, sehingga kami para konsumen bisa membelinya yang tidak terzalimi. Karena para pedagang ketika ketersediaan barang sedikit, permintaan tinggi, pasti melonjak harganya. Iya. Seperti sekarang harga-harga kebutuhan pokok mulai naik saat Ramadan nih. Iya. Cabai segala. Yang salah bukan pedagangnya, yang salah pembelinya. Iya. Umar bin Khattab ketika para sahabat ya mengadukan kepada beliau waktu beliau menjadi khalifah tentang harga yang melambung tinggi, maka beliau mengatakan arkhisuha bitarki, kata beliau. Ini sebuah apa namanya kebijakan, nah, cara yang dibolehkan dalam syariat. Kata beliau, jangan beli nanti harganya turun udah. Iya benar. Maka kalau pengen turun harga bahan pokok mau Ramadan, santai aja, tenang. Beli sebesar kebutuhan. Belanja biasanya berapa kilo, segitu itu aja. Beras berapa kilo per hari, segitu aja. Bukankah makan kita jadi berkurang atau bertambah sama Ramadan? Bertambah jadinya, San. Kalau seharusnya. Seharusnya berkurang. Berkurang. Masa bertambah yang puasa makan bertambah? Berarti enggak puasa hari ini. Itu akan berkurang. Tapi ini gaya hidup. Iya, San. Nah, yang dituntun oleh syaitan dan digoda oleh syaitan keluar dari kaidah yang Allah katakan wakulu washrobu walatusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Sekarang Anda belanja berlebihan. Ini gaya syaitan, bukan cara yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kepada harga tadi, innallahu wal musa'ir. Kata Rasulullah, saya enggak berani. Yang menetapkan harga itu adalah Allah. Huwal qabidu huwal basitu. Allah yang menahan panen sehingga sedikit, dan Allah yang memberikan panen sehingga menjadi banyak. Ketika panen sedikit, harga otomatis tinggi. Ketika panen raya banyak, berlimpah, harga otomatis turun. Pada saat turun, kan pedagang dapat untung kecil. Pada saat tinggi, pedagang dapat untung banyak. Rasulullah tidak mau mengambil kebijakan meletakkan harga tetap untuk makanan pokok. Berbeda para ulama, apakah sekarang pemerintahan berhak dan dibolehkan secara syariat untuk menetapkan harga makanan pokok atau bahan pokok seperti LPG, gas, listrik, air, PDAM, ya. Wallahu a'lam. Ya. Kalau hal itu lebih bermaslahat bagi umat, maka fatwa dari OKI membolehkan. Karena Rasulullah mengatakan demikian dalam koridor bahwa itu adalah ijtihad beliau sebagai pemimpin di waktu itu. Kalau pemimpin sekarang berijtihad, kalau umpamanya dilepas harga LPG atau harga BBM umpamanya, dilepas tanpa ada kontrol harga tetap, bisa mungkin dilihat pada waktu-waktu tertentu harga bisa menjadi berkali lipat, tinggi sekali. Ya. Maka Allah Ta'ala alam, hasil konferensi dari para ulama fikih sedunia tentang hal ini membolehkan jika itu lebih bermanfaat untuk umat. Tapi apakah bagi perorangan tadi, kalau tidak bisa dia jual, ya harusnya juga pihak pemerintah membuat harga yang masuk akal. Dia buat harga standar umpamanya untuk BBM premium umpamanya berapa? 3.000 per liter umpamanya. Daerah Jawa. Apakah semua daerah Jawa sama biaya personalnya? Beda. Tentu beda. Daerah yang jauh biayanya travelnya tinggi, enggak bisa harga segitu. Iya. Kalau dia Kalau dia tetapkan dengan harga segitu, enggak dapat apa-apa dia. Kesan pun enggak dapat, mungkin malah senombokin. Ya, maka biasanya yang dibuat oleh orang untuk agar dapat keuntungan juga dan harga tetap biar enggak ketangkap dia dalam jualan oleh pihak berwenang, apa yang dia buat? Dikurangi. Innalillah. Ini musibah. Yeah. Ini yang dilakukan oleh umat Nabi Syuaib. Sehingga Allah hancurkan negara mereka, ya, dengan timbangan yang tidak akurat, ya. Maka Allah Ta'ala alam, artinya bagi si bagi pemerintah ambil kebijakan yang baik tadi, ada plus minus untuk per daerah atau biaya transportasi yang real. Bagi si pedagang, insyaallah memang bila dia memang demikian, ya, apakah termasuk bermaksiat kepada walil amr? Iya. Ya, insyaallah rezeki Anda bukan hanya jual LPG saja. Iya. Ketika menurut Anda tidak menguntungkan jual LPG di daerah ini, jangan jual LPG. Iya. Karena harus umpamanya dengan melakukan kecurangan agar dapatkan keuntungan, maka yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jual LPG di daerah itu, jual barang yang lain. Allah barik fik syahad. Baik Ustaz, barakallahu fik, dan kami akan mencoba untuk mengangkat satu telepon lagi karena terbatasnya waktu. Silakan di 0218236543. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Pak Eko di Palu. Pak Eko lagi nih. Pak Eko di Palu, silakan. Silakan Pak Eko, pertanyaan. Ini Pak, saya mau tanya. Saya kan awam. Alhamdulillah saya sering nonton Roja. Saya paham masalah hukum riba. Masya Allah, tabarakallah Pak Eko. Begini Ustaz, saya dulu bikin rumah, terus modal usaha dari bank konvensional Ustaz. Kredit pinjaman dari bank konvensional, terus? Ya. Tapi bagaimana caranya Ustaz? Saya sekarang sudah paham hukum riba, saya mau meninggalkannya, apakah dijual harta itu? Nah, sebentar, sebentar Pak Eko. Pak Eko, ya. Pinjaman tersebut sudah Anda lunasin? Belum Ustaz, masih ada, tinggal berapa kali lagi Ustaz. Masya Allah. Ketika bertaubat, Allah mengatakan فَمَنْ جَاءَهُمْ عِجَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Siapa yang tahu akan peringatan Allah, ajaran Allah, bahwa Allah telah mengharamkan riba, maka sikap yang harus diambil, kata Allah, berhenti. Jelas Pak Eko? Ya. Cara berhentinya tentu dengan menyelesaikan secepat mungkin, kalau bisa hari ini selesai hutang-hutang riba Anda sebelum masuk Ramadan. Bagaimana caranya? Tentu ditutupin. Bagaimana cara menutupinya? Alhamdulillah kalau ada uang cash, ya, lunasin, lunasin langsung ya. Lunasin pokok utangnya saja tanpa bunganya, karena bunganya riba. Kalau Anda lunasin pakai ribanya, dosa dua kali. Ya, rugi uang, kemudian juga dapat dosa. Karena yang dikutuk oleh Rasulullah bukan pemakan ribanya saja, yang memberinya, berarti yang berikan bunga ribanya ini, dia juga dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah barik fik. Kalau umpamanya tidak punya uang tunai, ya, dan tidak ada pinjaman yang halal qad hasan, ya, tidak ada masalah, jual sebagian aset yang bisa menutupi sisa utang-utang riba tadi, baik utang riba dalam rumah ataupun usaha. Apakah mungkin rumah yang harus dijual sebagian atau keseluruhan, tutup utang rumah dan tutup utang usaha yang riba tadi, ya. Atau kalau ada usaha atau kalau ada aset yang lain yang bisa dijual, semoga Allah mudahkan kita keluar dari permasalahan riba ini, dosa riba. Pak Eko, sudah jelas ya? Jadi saya mau tanya nih Ustaz, kalau sudah selesai lunasin, apakah harta yang dari hasil riba tadi itu bagaimana hukumnya Ustaz? Anda bukan hasil riba, iya, tapi pinjaman. Akad pinjaman dengan riba. Status uang pinjaman tadi halal. Ini pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama. Dengan demikian, keuntungan usaha Anda yang sekarang membesar atau rumah yang Anda beli dengan pinjaman tadi halal. Yang ribanya, yang dosanya adalah akadnya ada pertambahan dari pinjaman nominal uang, kemudian terlambat juga ada pertambahan. maka selesaikan akad, selesai ribanya. Jelas Pak Eko? Adapun rumah itu setelah selesai halal milik Anda. Adapun usaha tadi setelah selesai halal milik Anda. Karena dipinjam dengan akad qad yang halal. Yang ribanya hanya pertambahan persyaratan dalam akad yang halal. Paham? Ketika sudah tidak ada persyaratan lagi dengan lunasnya, maka halal barang tersebut untuk Anda. Kalau tidak seperti ini, artinya kalau kita sebagian orang mengatakan itu kan akadnya riba, berarti uangnya riba. Jangan hidup di dunia ini lagi ya. Bukankah setiap negara dan Indonesia terutama meminjam uang riba dari World Bank, Bank Dunia, IMF dan lain-lain untuk kebutuhan fasilitas umumnya. Maka dengan ini kan kita katakan riba enggak boleh, berarti jangan jalan di aspal. Karena dibangun pakai uang pinjaman riba. Oh ya udah saya diselokannya, selokannya juga dari uang riba itu bangunnya. Oh ya udah dijalannya di luar selokan di jalan orang. Haram ente injak rumah orang, tanah orang tanpa izin. Nah kalau itu duduk aja di rumah. Allah barakfikum. Pak Eko sudah jelas ya? Iya. Ya, terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Dan pertanyaan dari Pak Eko di Palu ini merupakan pesan. Assalamualaikum. Dan untuk di kesempatan pagi ini menjadi titik syahari Allah sallallahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari dosa-dosa besar di antara dosa riba ini yang umumnya seperti dijelaskan oleh Pak Eko tadi karena ketidaktahuan kita. Materi ini tidak pernah kita pelajari di sekolah-sekolah. Tahu-tahu kita kemudian berusaha terjebak dalam riba, itu sudah suatu hal keniscayaan ketika kita tidak mengetahuinya. Maka alhamdulillah hari ini, besok dan selanjutnya dan Ramadan, setelah Ramadan dan dalam Ramadan Allah ajarkan kita, kita pelajari kembali hal-hal yang menyebabkan harta tersebut menjadi haram dan kita hindari sehingga kita selamat dari hal ini dan menemui Allah dalam keadaan tidak membawa dosa besar dalam masalah harta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.